Arepi melon. Lagu tekan melon barang. Sayang, kita bisa. Tekane nyulayani janjimu sehidup semati among ono ing lati. Rasa sayangmu sudah pergi, kau menghiraukan aku lagi. Denokan dolane hati tekane beneran, pastikan ku buktikan, Bapak Ibu kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Amin. Witungo loh. Oh iya tak? Iya. Menanta tidak akan terpisahkan sampai di akhir zaman di hati kita selalu.